نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله كل المسلمين والمسلمات yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah kembali kita dikumpulkan di majelis ilmu di rumah Allah azza wa jalla yang penuh berkah ini. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan, karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama. Semoga dengan usaha kita untuk mempelajari ilmu agama, kita termasuk orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan dan diberikan pemahaman agama. InsyaAllah ta'ala kita akan mulai pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Al-Tamimi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, salah seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah dari abad ke-12 Hijriah. Dan setelah buku ini ditulis, maka para ulama besar dari masa ke masa memperhatikan buku ini dengan baik, yaitu berusaha mempelajarinya, bahkan menghafalkannya, kemudian mengajarkannya di tengah-tengah umat. Buku ini dari judulnya bisa kita pahami telah terusul wa adillatuha, artinya adalah tiga landasan utama atau tiga prinsip Islam dan dalil-dalilnya. Apa yang boleh maksud tiga prinsip Islam di sini? Yang pertama, mengenal Rabb, mengenal Allah azza wa jalla, mengenal Allah dan beriman kepada-Nya. Kemudian yang kedua, mengenal agama Islam, agama Allah azza wa jalla. Kemudian yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa penting mempelajari tiga perkara ini? Karena tiga inilah yang akan ditanyakan pertama sekali ketika kita memasuki alam kubur. Dan Rasulullah SAW telah menegaskan, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Faman najaa minhu faman ba'dahu asyaddu minhu, wa man lam yanjii minhu faman ba'dahu asyaddu minhu." Sesungguhnya kuburan itu adalah awal persinggahan di negeri akhirat. Barang siapa yang selamat di alam kubur, maka perjalanan berikutnya semakin mudah. Tapi barang siapa yang tidak selamat di alam kubur, maka perjalanan berikutnya semakin berat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama ra'aytu anzara qab illa wa qabru afdha minhu." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling mengerikan kecuali kuburan itu lebih mengerikan. Jadi jemaah sekalian, inilah penentu perjalanan kita di negeri akhirat, yaitu alam kubur. Apa yang menentukan? Apakah kita bisa menjawab pertanyaan dua malaikat atau tidak? Itulah yang menentukannya, yaitu malaikat munkar dan nakir yang akan bertanya kepada kita, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa Nabi. Dan yang bisa menjawab hanyalah orang-orang yang beriman. Dan iman yang benar adalah keimanan yang dibangun di atas dasar ilmu. Itulah iman yang benar. Barang siapa beriman dengan benar, maka Allah akan menolongnya untuk menjawab. Ini bukan seperti soal ujian yang sudah bocor. Yang bisa menjawab hanyalah yang ditolong oleh Allah. Dan Allah hanya akan menolong orang-orang yang beriman dengan benar. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang tepat dalam kehidupan dunia dan di akhirat, yaitu di alam kubur Allah Azza wa Jalla akan menolong orang-orang yang beriman. Dan sekali lagi dimaksudkan, iman yang benar adalah iman yang dibangun di atas dasar ilmu. Dan kitab ini dimulai dengan basmalah. Kita langsung masuk saja dalam pembahasan kitab. Tetapi jemaah sekalian, kitab ini tidak langsung pada pembahasan ini. Kita akan melewati insyaallah 3 mukaddimah sebelum memasuki pembahasan ini. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas mukaddimah yang pertama. Mukaddimah yang pertama berbicara tentang 4 kewajiban. 4 kewajiban yang harus diamalkan dan dipelajari terlebih dahulu dan diamalkan oleh setiap muslim. Inilah pembahasan mukaddimah yang pertama. Dan penulis rahimahullah memulai kitab ini dengan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama memulai penulisan kitab-kitab dengan basmalah, paling tidak kita akan dapatkan darinya 5 faidah. 5 faidah memulai sebuah penulisan atau bahkan setiap aktivitas kita. Kita mulai dengan basmalah. Minimalnya kita akan dapatkan 5 faidah penting. Faidah yang pertama, iqtida'an bikitabillahi azza wa jalla. Untuk meneladani kitab Allah azza wa jalla, Al-Qur'anul Karim. Dimulai dengan basmalah. Bahkan seluruh surat dalam Al-Quran dimulai dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah. Walaupun membaca Al-Quran harus dimulai dengan ta'awud, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Tapi secara tertulis dimulai dengan basmalah. Dan apabila kita membaca dari pertengahan surat, cukup dengan ta'awud, tidak membaca basmalah. Basmalah itu hanya di awal surat, kecuali surat At-Taubah. Kemudian faidah yang kedua, untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau apabila menulis surat atau perjanjian, maka beliau mulai dengan basmalah. Bahkan surat beliau kepada orang kafir pun dimulai dengan basmalah. Seperti dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang surat beliau kepada Heraklius, penguasa Romawi. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdillahi wa rasulih, ila Herakl azimir Rum. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, kepada Herakl penguasa Romawi. Begitu pula perjanjian Hudaibiyah, Nabi SAW memerintahkan, uktub Bismillahirrahmanirrahim. Tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahkan para nabi terdahulu juga seperti itu. Seperti surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba. Begitu sampai surat itu, Ratu Saba membacakan di depan para pejabatnya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya surat ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini faedah yang kedua. Kita mulai dengan basmalah untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun surat singkat. Seperti apa? SMS atau pesan WhatsApp, mulailah dengan basmalah. Mulailah dengan basmalah. Kemudian ucapkan salam. Iya. Ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang ketiga, faedah yang akan kita dapatkan dari basmalah ketika kita mulai aktivitas kita adalah tabarrukan bismillahi azza wa jalla. Untuk mencari berkah dengan nama Allah azza wa jalla. Mencari berkah dengan nama Allah azza wa jalla. Dan tidak diragukan lagi, nama-nama Allah adalah nama-nama yang penuh dengan keberkahan. Makanya Allah perintahkan kita untuk berdoa dengan menyebut nama-nama Allah azza wa jalla dalam surat Al-A'raf ayat 180. walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Ada sebuah hadis yang menunjukkan keberkahan bismillah, sebagaimana kata Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir beliau. Hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Usamah bin Umair radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan ketika beliau dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas hewan tunggangan. Tiba-tiba hewan itu tergelincir. Maka sahabat ini mengatakan ta'isa syaitan, celakalah setan. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, la takul ta'isa syaitan, jangan kamu katakan celaka setan. Fa innaka idza qulta dzalik ta'azam hatta yakuna mithlal bait. Karena kalau kamu berkata demikian, setannya justru akan membesar sampai seperti sebuah rumah. Walakin qul bismillah. Akan tetapi ucapkanlah bismillah. Ini termasuk doa. Kalau kendaraan kita tergelincir, baca bismillah. Atau kendaraan ada masalah di jalan, bacalah bismillah. Kata Nabi SAW, idza qulta dzalik fa innaka idza qulta dzalika tasagar hatta yakuna mithla dzubab. Karena kalau kamu ucapkan bismillah, setan itu akan mengecil sampai seperti seekor lalat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadza min ta'thiri barakati bismillah. Ini adalah pengaruh berkahnya bismillah. Iya. Ada orang mau cari berkah, susah sekali. Harus pergi melakukan perjalanan jauh. Kemana? Justru untuk mencari berkah yang tidak diajarkan syariat, bahkan termasuk syirik. Mencari berkah dari benda-benda, dari pepohonan, dari batu-batuan, atau dari kuburan-kuburan para wali. Ini termasuk kategori kesyirikan. Iya. Jadi ini yang keempat. Yang keempat atau ketiga? Ketiga, baik. Yang keempat, isti'anatan billahi azza wa jalla. Kita ucapkan bismillah untuk minta pertolongan kepada Allah azza wa jalla. Makanya ulama mengatakan huruf ba dalam bismillah itu disebut baul isti'anah. Huruf ba yang maknanya untuk mohon pertolongan. Kalau kita ucapkan bismillah, sama saja kita mengatakan astainu billah, aku mohon pertolongan kepada Allah azza wa jalla. Kemudian yang kelima, ketika kita mulai aktivitas kita dengan bismillah, maka di situ mengandung peringatan kepada kita agar kita melakukan apa yang hendak kita lakukan itu sesuai dengan syariat Allah, tidak menyelisihi petunjuk Allah dan Rasulnya. Karena kita mulai dengan bismillah, kita butuh pertolongan Allah. Bagaimana mungkin kita ditolong oleh Allah kalau kita menyelisihi syariat Allah azza wa jalla. Iya. Inilah jemaah sekalian, paling tidak 5 faedah penting. Dan nomor 4 itu sangat penting. Di situ mengandung pelajaran utama, yaitu hamba selalu merasa butuh kepada Allah dan hamba tidak boleh menyombongkan diri, karena pada hakikatnya kita bisa sukses, bisa berhasil hanya dengan pertolongan Allah azza wa jalla. Baik. Adapun Allah itu sendiri, maknanya adalah al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman, zat yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Maka dari nama Allah, kita sudah bisa memahami hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang berhak untuk disembah. Sedangkan ar-Rahman, maknanya adalah dzur-rahmatil wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas. Adapun ar-Rahim, artinya adalah dzur-rahmatil wasilah, pemilik rahmat yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Baik, kita masuk dalam pembahasan mukaddimah yang pertama, yaitu tentang 4 kewajiban yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasannya wajib atas kita mempelajari 4 perkara. Jemaah sekalian, perhatikanlah ucapan penulis, i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Di sini mengandung faedah penting. Beliau mulai dengan kata i'lam. I'lam ini digunakan para ulama, dan dalam penggunaan bahasa Arab untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang akan dia sampaikan setelahnya adalah sangat penting. Adalah sangat penting. Iya. Kalau tidak terlalu penting, tidak menggunakan kata i'lam. Iya. Dan maknanya kata para ulama, ta'allam wafham wa tayaqqan. Pelajari, pahami dan yakini. Ini hakikat kata i'lam. Pelajari, pahami dan yakini. Maksudnya, penulis rahimahullah ingin kita memperhatikan dengan baik. Dan ketika kita belajar ilmu agama, maka sudah sepatutnya kita memberikan perhatian penuh. Dan sudah sepatutnya kita serius belajar. Lebih serius dari apapun juga. Sungguh sangat disayangkan ada sebagian orang, kalau dia di kelas belajar ilmu dunia, dia betul-betul serius. Tapi di masjid dia belajar ilmu agama, dia gak serius. Ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang main HP, ada yang nunggu telpon, ada majelis telpon berdering, dia keluar. Tapi di sini gak ada ya. Insya Allah. Ya. Ini menunjukkan kurangnya pemuliaan terhadap ilmu agama. Dan mempelajari ilmu agama, jemaah sekalian, adalah ibadah yang sangat agung. Seharusnya dalam beribadah kita lebih sungguh-sungguh. Kita lebih sungguh-sungguh di dalam beribadah. Ya. Dan ketika kita tidak memperhatikan, tatkala ayat-ayat Allah dibacakan atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan, maka kita berdosa. Maka kita berdosa. Dosa besar. Ada ayat-ayat Allah dibacakan, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita enggak perhatikan. Itu dosa besar. Jangan main-main. Bahkan kalau ada yang berisik di majelis ilmu, ayat Allah lagi disampaikan, dia juga ngomong. Dia berbicara, dia berisik. Ini bisa menghapus amalannya. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengeraskan suara, melebihi suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antahbata a'malukum wa antum la tashurun. Amalan-amalan kalian akan terhapus dan kalian tidak merasakannya. Walaupun ayat ini berbicara tentang orang yang berisik atau mengeraskan suara ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara, tapi ayat ini masih berlaku sampai hari ini walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Kapan berlakunya? Ketika hadis-hadis beliau dibacakan. Ketika hadis-hadis beliau dibacakan, lalu kita berisik, maka apa yang terjadi? Amalan kita terhapus. Subhanallah, ada orang yang datang ke majelis ilmu bukannya dapat pahala, seharusnya dia dapat pahala yang melimpah, malah amalannya hilang, plus dapat dosa lagi. Sudah dapat dosa, amalannya hilang. Ya, jadi jemaah sekalian, ini yang patut kita perhatikan dan memuliakan majelis ilmu, memuliakan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW dengan kita perhatikan. Kita berusaha memahami dengan baik, bahkan berusaha menghafalkan. Ini termasuk pengagungan terhadap syiar-syiar Allah. Dan Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Iya. Dan jemaah sekalian, ini metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau sebelum menyampaikan dakwahnya, beliau mengatakan, istansyitin nas, suruh orang-orang itu diam terlebih dahulu. Dan berbagai macam metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang memperhatikan. Dan di sini penulis rahimahullah juga menggunakan metode tersebut. Dua metode beliau gunakan. Metode yang pertama dengan kata i'lam terlebih dahulu. Ketahuilah. Ini sebuah kalimat untuk mengajak kita perhatian. Yang kedua, beliau menyampaikan ilmu secara global sebelum merinci. Ini juga patut dicontoh. Ketika kita menyampaikan ilmu, sampaikan dulu secara global sebelum kita merinci satu persatu. Sebelum kita merinci satu persatu, apa yang hendak kita sampaikan. Sebagaimana telah kita bahas juga di hadis tentang tujuh perkara yang membinasakan, persis metode seperti ini yang digunakan oleh penulis. Kata penulis, ada empat perkara yang hendak kita pelajari. Belum langsung beliau rinci satu persatu, tapi beliau sampaikan terlebih dahulu ada empat perkara, supaya kita tergerak untuk ingin mengetahui apa saja empat perkara tersebut. Karena keinginan kita untuk tahu, semakin besar rasa ingin tahu kita, itu akan membuat ilmu yang masuk kepada kita semakin kuat dalam benak kita, teringat di dalam hati kita, dan sulit untuk dilupakan. Baik. Kemudian, penulis juga memberikan satu faedah penting kepada kita. Dalam penjelasan ini, beliau sisipkan doa. I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Maknanya adalah, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan memberikan hidayah kepadamu untuk masa yang akan datang. Itu arti rahmat Allah kepada seseorang. Allah merahmatimu, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan memberikan hidayah kepadamu di masa yang akan datang. Nah, di sini jemaah sekalian, juga ada pelajaran penting. Beliau ingin menunjukkan kepada kita di dalam berdakwah, di dalam pengajaran, hendaklah kita berlemah lembut dengan penuh kasih sayang. Dan di antara bentuk kelembutan dan kasih sayang adalah mendoakan yang baik. Mendoakan yang baik. Iya. Dan ini adalah metode dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Metode pengajaran beliau. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat dari Allah kepadamu wahai Muhammad, kamu berlemah lembut kepada mereka. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Dari mana sifat kelembutan dalam diri seseorang? Dari rahmat Allah kepadanya. Jadi kalau kita ingin mengukur sebesar apa rahmat Allah kepada kita, ukurlah pada sifat kelembutan kita kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u an syai'in illa shanah." Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah terdapat dalam satu urusan kecuali akan memperindahnya. Dan tidaklah kelembutan itu hilang dari satu urusan kecuali dia akan menjadikannya buruk atau terlihat jelek. Iya. Jadi jemaah sekalian, inilah pentingnya kelembutan. Itu adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebab seorang hamba mendapatkan rahmat Allah. Kemudian perhatikan lanjutan ayat. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau engkau wahai Muhammad bersikap kasar lagi keras hatimu, maka umatmu akan lari meninggalkanmu. Subhanallah, ini peringatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya beliau bersikap kasar, umat akan lari meninggalkan beliau. Padahal kurang apa beliau? Kurang apa dakwah beliau? Beliau yang paling berilmu, tidak diragukan lagi. Beliau yang paling berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pula yang paling fasih dalam menyampaikan. Beliau dianugerahkan juga Jawami'ul Kalim, kalimat-kalimat yang singkat, mudah dipahami dan memiliki makna yang mendalam. Itu arti jawami'ul kalim. Ini kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi dengan ayat tanda-tanda kenabian yang sering kita sebut dengan istilah mukjizat. Jadi luar biasa. Berbagai macam kelebihan mendukung beliau untuk berdakwah. Dan yang paling tinggi adalah beliau telah diangkat oleh Allah secara resmi menjadi seorang pendidik, yaitu seorang nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Tetapi bersamaan dengan itu jamaah sekalian, Allah ingatkan, kalau kamu bersikap kasar, umat akan lari meninggalkanmu. Apalagi kita sudah ilmunya kurang, dalil enggak hafal-hafal banget. Kadang hafal awalnya akhirnya lupa, hafal tengahnya awalnya lupa. Kadang dulu belum hafal, sekarang lupa. Ya, itu lebih parah itu. Dulu belum hafal, sekarang lupa. Kalau kita tambah lagi dengan sikap keras, bagaimana mungkin orang menerima dakwah kita? Jadi seringkali kita berdakwah ditolak oleh orang bukan karena apa yang kita sampaikan, tapi cara kita menyampaikan. Ini pelajaran yang hendak disampaikan oleh penulis. Hendaklah kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ilmu itu dibangun di atas dasar kasih sayang dan kelembutan. Baik. Kemudian kata beliau, wajib atas kita mempelajari empat perkara. Wajib di sini maknanya adalah wajib ain, fardu ain, untuk setiap muslim dan muslimah, setiap hamba Allah tanpa terkecuali. Wajib untuk mempelajari empat perkara. Ta'alum, mempelajari. Ta'alum itu sendiri maknanya adalah at-talaqi 'anil ulama wal hifdhu wal fahmu wal idrak. Jemaah sekalian, ini ta'alum secara hakiki. Ta'alum, atau kalau kita terjemahkan belajar atau menuntut ilmu, maknanya secara hakiki adalah at-talaqi 'anil ulama wal hifdhu wal fahmu wal idrak. Mengambil ilmu dari para ulama, menghafalnya, memahaminya dan menguasainya. Itu arti ta'alum. Iya. Apa yang hendak kita pelajari di sini? Empat perkara. Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Jadi kita akan mempelajari empat perkara yang wajib atas setiap kita untuk mengetahuinya, muslim maupun muslimah. Iya. Yang pertama ilmu. Maksudnya kewajiban kita menuntut ilmu agama. Kewajiban kita menuntut ilmu agama. Inilah jemaah sekalian yang pertama. Kewajiban kita dalam hidup ini adalah menuntut ilmu agama. Karena inilah kunci segala kebaikan. Sebagaimana telah kita sebutkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Memahami agama itulah kunci kita menggapai kebaikan. Dan tidak mungkin kita bisa memahami agama tanpa belajar, tanpa menuntut ilmu. Enggak mungkin. Enggak ada jalan lain. Sebab dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bita'allum." Ilmu itu hanyalah didapat dengan ta'alum, belajar, menuntut ilmu. Wal fiqhu bittafaqquh. Begitu pula pemahaman hanyalah didapat dengan usaha memahami, yaitu belajar dan menuntut ilmu. Ya, enggak mungkin jemaah sekalian ada orang tidak belajar, tidak menuntut ilmu, tiba-tiba jadi ustaz atau ulama atau kiai. Enggak mungkin. Ya, ada orang misalkan menghilang beberapa pekan, kemana dia pergi? Bertapa di sebuah gunung. Tiba-tiba pulang-pulang jadi kiai besar. Itu gak mungkin, mustahil. Kalau jadi dukun mungkin. Kalau jadi dukun. Tapi kalau jadi ulama, jadi orang berilmu, tidak mungkin. Hanya dengan belajar. Makanya apabila kita belajar sedikit, kita paham sedikit, maka kebaikan kita pun sedikit. Jika kita tambah belajar, tambah paham, maka bertambah kebaikan kita. Dan apabila kita tidak mau belajar sama sekali, kita tidak akan mendapatkan kebaikan apapun. Sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau berkata, "Wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid-din ay yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu bihi min al-furu' faqad hurimal khair." Mafhum hadis ini, kata beliau, barang siapa yang tidak mempelajari ilmu agama atau tidak melakukan tafaqquh fid-din, yaitu tidak mempelajari pokok-pokok Islam, pondasi-pondasi Islam, tidak pula cabang-cabangnya, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Jadi jamaah sekalian, inilah ketetapan Allah di muka bumi ini. Kebaikan adalah pada ilmu agama. Makanya manusia terbaik adalah para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, karena mereka yang paling berilmu. Kemudian pewaris para nabi, yaitu para ulama, merekalah manusia terbaik karena mereka yang paling berilmu. Dan juga jemaah sekalian, karena ilmu itu akan selalu berjalan bersama dengan keimanan. Keimanan akan selalu mengikuti ilmu. Artinya, semakin kita banyak belajar, belajar tentang Allah, mengenal Allah, mengenal hukum-hukum dan syariat-syariatnya, maka keimanan kita kepadanya akan semakin kuat. Oleh karena itu, orang yang paling kuat imannya adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang paling berilmu. Iya. Kemudian juga jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla telah menetapkan jalan untuk masuk surga adalah dengan ilmu. Bahkan jalan termudah untuk masuk surga dengan menuntut ilmu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Berdasarkan hadis ini jemaah sekalian, kata para ulama, jalan tercepat dan termudah untuk kita masuk surga adalah menuntut ilmu agama. Iya. Dan mafhum hadis ini juga adalah kebalikannya. Kalau orang yang belajar ilmu agama, Allah mudahkan dia masuk surga, maka orang yang tidak belajar ilmu agama, Allah tidak mudahkan dia masuk surga. Berarti sulit dia masuk surga. Yang mudah bagi dia adalah masuk neraka waliyadzubillah. Jadi jemaah sekalian, inilah kewajiban kita yang pertama. Kemudian beliau jelaskan, ilmu apa yang dimaksud di sini? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam. Ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu untuk mengenal Allah dan mengenal nabinya serta mengenal agama Islam. Inilah jemaah sekalian, ilmu yang wajib kita pelajari. Atau kalau kita mau berikan kesimpulan, yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Nama lainnya adalah ilmu syar'i. Ilmu untuk mengenal Allah, Rasulnya, dan agamanya. Inilah yang wajib atas kita. Wajib untuk setiap muslim dan muslimah. Siapapun dia, wajib dia belajar agama. Namun sangat disayangkan jemaah sekalian, kaum muslimin lebih semangat untuk mempelajari ilmu dunia daripada ilmu agama. Ini yang sangat disayangkan. Mereka lebih semangat belajar ilmu dunia daripada ilmu agama. Setelah itu, banyak juga yang sok mengatakan, kita kan harus seimbang antara dunia dengan akhirat. 50-50 katanya. Padahal, dia satu pekan belajar ilmu dunia untuk belajar ilmu agama hanya 2 jam. Bagaimana dia bisa bilang 50-50? Kalau dia, seandainya dia bagi 2, separuh waktunya belajar ilmu agama, separuh lagi belajar ilmu dunia, mungkin masih bisa dia mengatakan begitu. Tapi kenyataannya, dalam 1 pekan dia di sekolah, belajar ilmu agama hanya 2 jam. Sisanya ilmu dunia semuanya dia pelajari. Kok bisa-bisa dia bilang 50-50? Kemudian jemaah sekalian, dari mana kita mengatakan harus seimbang, harus 50-50? Padahal Allah mengatakan, wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah dengan apa yang Allah berikan untukmu negeri akhirat. Kejarlah dengan segala potensi yang kamu miliki kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Coba perhatikan jemaah sekalian. Akhirat Allah suruh kejar dengan segenap potensi yang kita miliki. Dunia, apakah Allah suruh kejar? Tidak. Cuman Allah katakan, jangan kamu lupakan. Artinya silakan kamu nikmati dunia. Tetapi yang dikejar itu bukan dunia, namun akhirat. Ya. Ini jemaah sekalian. Bagaimana mungkin seorang muslim mengatakan harus seimbang antara dunia dan akhirat? Padahal dia hidup di dunia ini sementara. Dan yang paling penting, Allah memerintahkan kita mengejar akhirat, bukan mengejar dunia. Iya. Namun ini yang sangat disayangkan. Kebanyakan kaum muslimin luar biasa menghabiskan waktu untuk belajar ilmu dunia. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun S1, terus S2, S3. Tetapi untuk belajar ilmu agama, dia tidak punya semangat yang sama. Dan dia tidak punya pengorbanan yang sama. Luar biasa dia berkorban untuk belajar ilmu dunia. Bangun pagi, pergi sekolah, pulang sore. Bahkan pergi sekolah sampai ke luar negeri, mengeluarkan dana yang begitu besar. Tapi untuk belajar ilmu agama, dia tidak berkorban seperti itu. Ini sangat disayangkan. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah benci setiap orang yang pintar dalam ilmu dunia. Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang cerdas, yang terampil dalam perkara dunia. Namun pada saat yang sama, dia bodoh dengan urusan akhirat. Jadi enggak terlarang belajar ilmu dunia, silahkan. Bahkan bisa jadi fardu kifayah. Belajar ilmu dunia itu hukumnya mubah. Hukumnya mubah, enggak dapat pahala kita. Juga enggak dapat dosa. Tapi dengan niat yang baik, bisa menjadi pahala. Misalkan orang belajar ilmu kedokteran, dia niatkan untuk membantu kaum muslimin. Selama dia belajar, dia dapat pahala. Tapi bisa jadi dia dapat dosa. Ada orang belajar teknologi persenjataan. Tujuannya apa? Untuk memerangi kaum muslimin. Selama dia belajar, dia dapat dosa. Jadi, pada dasarnya ilmu dunia itu mubah. Tapi bisa menjadi ibadah kalau diniatkan yang baik. Bahkan bisa jadi fardu kifayah. Kaum muslimin membutuhkan para dokter. Maka wajib untuk sebagian kaum muslimin belajar ilmu kedokteran. Iya. Namun pada asalnya ilmu dunia itu mubah. Yang wajib adalah ilmu agama. Jadi tidak terlarang mempelajari ilmu dunia. Tetapi ketika seorang menjadi pintar dalam masalah ilmu dunia, lalu pada saat yang sama ilmu agama dia bodoh, maka dia termasuk orang yang Allah benci. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk kategori ini. Sudah ngerti berbagai macam ilmu dunia, sudah paham betul, tapi cara wudu yang benar belum tahu, cara sholat yang benar belum mengerti, bahkan akidah yang benar, bagaimana mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa-dosa syirik, kita belum paham. Maka jemaah sekalian, ini kenyataan kaum muslimin yang sangat disayangkan. Iya. Oleh karena itu, kita harus memahami di pundak kita ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab untuk memperbaiki kaum muslimin. Paling tidak dari keluarga kita. Kalau kita dulu tidak merasakan manisnya ilmu agama, jadi ilmuwan dunia pun tidak. Maka kita harus berusaha anak-anak kita betul-betul memahami ilmu agama, mendapatkan pelajaran ilmu agama yang sebenarnya. Iya. Maka jemaah sekalian, inilah yang akan kita pelajari nanti, mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Beliau berikan di sini motivasi bagi kita untuk mempelajari. Insyaallah kita akan mempelajarinya secara terperinci setelah selesai 3 mukaddimah. Iya. Kemudian beliau berkata, bil adillah. Untuk mempelajari ilmu agama harus dengan dalil-dalil. Apa itu dalil? Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang dimaksud dengan dalil. Dalil itu adalah Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Barang siapa mengambil agamanya dari selain dalil yang sahih, maka dia akan tersesat. Di sini ada dua hadis yang perlu kita pahami dengan baik. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnata rasuli." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Yaitu kitab Allah, Al-Qur'anul Karim, dan sunnah Rasulnya, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah hadis yang mulia ini. Ini hadis yang masyhur. Kata Nabi SAW, kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak tersesat. Artinya, kalau kita tidak lagi berpegang teguh dengannya, maka kita akan tersesat. Ini hadis yang pertama, hadis yang masyhur. Yang kedua juga hadis yang masyhur. Hadis tentang perpecahan umat. Jadi dua hadis ini harus digabungkan untuk dipahami. Dan ini ciri ahlu sunnah dalam pendalilan. Mengumpulkan semua hadis yang terkait atau semua dalil yang terkait. Jangan hanya ambil satu lalu membuang yang lain. Apa yang kedua? Hadis yang masyhur tentang perpecahan umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati 'ala 73 firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Artinya 73 pemahaman, 73 penafsiran. Semuanya di neraka maknanya adalah semuanya salah, tidak benar. Kecuali satu yang benar, yang selamat, yang akan mengantarkan kita ke surga. Apa itu? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itulah yang dimaksud pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Iya. Jadi inilah yang dimaksud dengan dalil. Mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah, dan mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jika ada seorang beragama, atau berpendapat di dalam agama, atau mengamalkan satu amalan, atau meyakini satu akidah, tapi tidak berdasar Al-Quran, atau tidak berdasarkan hadis, maka itu adalah kesesatan. Atau sudah berdasarkan Al-Quran dan hadis, tapi dia pahami sendiri. Dia bikin penafsiran sendiri, tidak mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu juga tersesat. Contohnya sangat banyak. Teroris, sudah jelas-jelas sesat, membunuh secara serampangan, tapi kalau kita tanya, apa yang dia lakukan tersebut, dia bisa keluarkan dalilnya. Dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia pahami sendiri tidak sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Ada juga orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari Allah istiwa di atas arsy, mengingkari Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir. Tetapi ternyata dia juga punya dalil, namun dalilnya dia pahami tidak mengikuti pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Baik, jadi Inilah yang dimaksud dengan dalil. Inilah jalan selamat dalam mempelajari ilmu agama. Dan di sana ada dalil-dalil yang digunakan oleh golongan-golongan yang sesat. Pada hakikatnya itu bukan dalil. Ada yang berprinsip bahwa landasan utama dalam beragama adalah akal. Mereka disebut ahlul kalam. Ahlul kalam itu nama lain daripada ahlul bid'ah. Mereka disebut ahlul kalam. Dan mereka senang disebut ahli filsafat Islam. Iya. Bagi mereka, beragama itu akal yang paling tinggi. Artinya, kalau Al-Quran dan Sunnah bertentangan dengan akal mereka, maka mereka tolak atau mereka takwilkan supaya sesuai dengan akal mereka. Inilah sebab manusia itu tersesat. Ada juga yang beribadah berdasarkan perasaan. Beragama berdasarkan perasaan. Menurut saya kayaknya ini bagus. Inilah muncul berbagai macam bid'ah. Orang mengada-ada dalam agama karena ikut perasaan dia. Walaupun ini bid'ah, tapi saya rasa ini hasanah. Bid'ah hasanah. Jadi ikut perasaan. Iya. Jadi bayangkan kalau ada 100 orang, ikut perasaan 100 orang. Agama yang mana yang mau kita ikuti? Ada pula orang beragama, ikuti mimpi-mimpinya. Dari mana dapat amalan ini? Tadi malam saya mimpi. Ada syekh berjenggot lebat datang. Bersorban. Ngasih amalan ini. Jamaah sekalian, ini tidak benar. Kalau amalannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak masalah. Tetapi kalau amalannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh kita jadikan mimpi-mimpi itu sebagai dalil dalam beragama, dalam beribadah. Ada pula beragamanya berdasarkan taklid. Ikut-ikutan saja, tidak mau belajar. Apa saja yang disampaikan oleh orang, itu dia ikuti. Ada pula yang beragama dengan melihat amalannya mayoritas orang. Kalau dilakukan oleh mayoritas orang, dia anggap itu benar. Ada pula yang beragama lihat ustadznya. Kalau ustadz kondang, kalau dai terkenal, viral di YouTube, berarti yang dia sampaikan benar. Yang menyelisihinya salah. Ada pula yang beragama lihat kiainya. Kalau punya ilmu kesaktian, bisa sholat di atas daun, berarti dia benar. Ini macam-macam mereka beragama. Maka semua cara beragama itu, semua pendalilan yang mereka lakukan adalah salah, menyimpang. Yang benar hanyalah mengikuti satu jalan. Kebenaran itu tidak berbilang. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, ini jemaah sekalian kewajiban yang pertama. Kita masuk yang kedua. Al-Thaniyatu Al-Amalu Bih. Mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Inilah kewajiban kita yang kedua. Setelah kita pelajari ilmu tersebut, maka kita amalkan. Dan jemaah sekalian, pada hakikatnya inilah yang selalu kita minta dalam sholat kita. Dalam sholat kita, dalam surat yang paling agung dalam Al-Quran, dan rukun yang paling penting dalam sholat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Kita selalu berdoa kepada Allah, ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menukil penafsiran ulama salaf dahulu tentang makna as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yang selalu kita minta kepada Allah, yang akan menjadi jaminan keselamatan kita, ihdina siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Maka para ulama salaf dahulu menafsirkan yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan atas mereka. Siapa mereka itu yang Allah berikan kenikmatan? Maka para ulama salaf dahulu menafsirkan maksudnya adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi jelas apa yang kita minta. Yang kita minta adalah agar kita diberikan hidayah kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ini jemaah sekalian yang kita minta setiap hari. Subhanallah. Banyak orang mengucapkan ini tapi dia tidak paham apa yang dia minta. Kemudian, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Siapa mereka itu jemaah sekalian yang Allah murkai? Mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak mereka amalkan, dan pemimpin mereka adalah orang-orang Yahudi. Waladdolin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang sesat itu? Mereka adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu, dan pemimpin mereka adalah orang-orang Nasrani. Karena dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan sendiri, al-maghdub alaihimul yahud wad-dhalin an-nasara. Orang-orang yang dimurkai adalah Yahudi, dan orang-orang yang tersesat adalah Nasrani. Kenapa Yahudi itu dimurkai? Karena mereka apabila memiliki ilmu, mereka tidak amalkan. Kenapa orang-orang Nasrani itu tersesat? Karena mereka beramal, tapi tidak berdasarkan ilmu. Kalau begitu jelas, apa yang kita minta? Kita minta agar kita menjadi orang-orang yang berilmu dan beramal. Ini yang kita minta setiap hari. Berilmu dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ilmu itu apabila tidak diamalkan, maka tidak bermanfaat bagi kita. Dan inilah yang sering didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yaitu ilmu yang kita pelajari tapi tidak kita amalkan. Itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Kata para ulama, seperti pohon yang tidak berbuah. Iya. Maka kewajiban kita yang kedua adalah mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Asalis satu, yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih. Berdakwah. Mengajak manusia kepada ilmu tersebut. Mengajarkan ilmu yang telah kita pelajari. Mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Inilah kewajiban kita yang ketiga, berdakwah. Dan jemaah sekalian, kita belum pantas mengaku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita berdakwah. Karena dalam surat Yusuf ayat 108, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu aku berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya jalan yang beliau lalui. Bukan hanya beliau, tapi disebutkan juga dalam ayat ini para pengikut beliau. Jalan yang dilalui oleh beliau dan para pengikut beliau, yaitu berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Maka berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan belum layak seseorang itu mengaku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia belum berdakwah. Walaupun dia berilmu, tapi dia tidak mengajarkan ilmunya kepada orang lain, dia belum pantas mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat ini mengatakan ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam haruslah melanjutkan tugas beliau. Dan jemaah sekalian, siapa lagi yang melanjutkan tugas beliau selain umatnya? Karena beliau adalah nabi yang terakhir. Dan ketahuilah, karena tugas inilah kita menjadi umat yang mulia. Sebagaimana kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik, yang dikeluarkan untuk manusia. Perhatikan jemaah sekalian, kita adalah umat yang terbaik dan memiliki misi untuk manusia. Apa misinya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dakwah. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Inilah sebabnya kita menjadi umat yang terbaik karena kita berdakwah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, berdakwah itu adalah sebaik-baiknya investasi kita. Kita semua menyadari kita hidup di dunia ini sangat singkat. Untuk mengumpulkan bekal demi melalui perjalanan yang sangat panjang. Sementara kesempatan waktu yang singkat ini lebih banyak kita sia-siakan. Lebih banyak kita isi dengan perbuatan yang sia-sia, bahkan maksiat. Mungkinkah kita sampai di tempat tujuan dalam perjalanan panjang di negeri akhirat? Jemaah sekalian, sebenarnya kalau secara logis enggak mungkin kita sampai. Perjalanannya panjang. Bekal kita sedikit. Dosa kita banyak. Bagaimana bisa kita selamat? Tetapi Allah yang Maha Penyayang memberikan kesempatan kepada kita. Walaupun hidup kita singkat, pahala kita bisa melimpah, bahkan mengalir terus walaupun kita sudah mati. Di antaranya dengan berdakwah. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an." Barang siapa mengajak kepada hidayah, mengajarkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi jemaah sekalian, kalau kita ajarkan kebaikan kepada 10 orang, setiap mereka beramal, pahala mengalir kepada kita. Kita sudah mati pun terus mengalir. Lalu 10 orang ini ngajarin lagi kepada orang lain, maka pahala juga akan mengalir kepada kita yang mengajarkan kepada 10 orang yang pertama. 10 orang berikutnya mengajarkan kepada yang lain. Terus begitu. Sampai kapan pahala akan terus mengalir? Bisa jadi sampai akhir umur dunia. Sampai akhir umur dunia. Subhanallah. Ini kesempatan kita meraih pahala yang sebesar-besarnya. Jadi ini kewajiban setiap muslim. Makanya perlu kita luruskan salah kaprah. Sebagian orang mengira dakwah itu kewajiban ustadz saja. Subhanallah. Ini kewajiban setiap muslim. Bukan hanya kewajiban ustadz atau kiai atau ulama. Kewajiban setiap muslim berdakwah. Karena setiap muslim harus menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita luruskan salah kaprah. Orang mengira berdakwah itu harus pintar ceramah, tidak. Berdakwah itu tidak harus ceramah. Berdakwah itu tidak harus bisa pidato di depan, tidak. Kita ketemu satu orang, kita sampaikan satu ayat, itu sudah dakwah. Balighu anni walau ayah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Termasuk kita manfaatkan berbagai macam fasilitas yang Allah berikan kepada kita di zaman ini. Internet, medsos, YouTube, dan lain-lain. Manfaatkan untuk berdakwah. Manfaatkan untuk berdakwah. Jadi jemaah sekalian, sebenarnya di zaman kita ini, Allah memberi banyak kemudahan kepada kita untuk berdakwah. Maka jangan sia-siakan waktu kita. Manfaatkan setiap detik yang kita lalui dalam hidup ini untuk berdakwah, ya, melalui pesan WhatsApp dan lain-lain. Sampaikan dakwah. Jadi enggak harus dakwah itu ceramah. Bahkan juga tidak harus berdakwah itu secara langsung. Kita membantu orang yang berdakwah, kita juga dapat pahala dakwah. Seperti para DKM masjid, panitia-panitia kajian, termasuk saudara-saudara kita, kawan-kawan kita di balik layar yang syuting kajian-kajian, kemudian mereka upload ke medsos, ke YouTube, mereka juga telah ikut berdakwah, walaupun tidak secara langsung. Mereka akan mendapatkan pahala yang sama. Jadi, berdakwah tidak harus secara langsung. Bisa jadi kita membantu orang berdakwah, kita juga telah ikut berdakwah. Kita mendapatkan pahala yang sama. Jadi banyak sekali pintu-pintu kebaikan untuk kita untuk ikut berdakwah bersama-sama. Maka manfaatkan hidup kita yang singkat ini, jamaah sekalian. Termasuk jamaah sekalian, salah satu cara berdakwah yang terbaik adalah mengajak orang ke majelis ilmu. Ini manfaatkan, jangan sia-siakan. Apalagi banyak kita punya mobil, punya kendaraan. Saya sangat menyayangkan lihat orang datang kajian bawa mobil, isinya berapa? Dia sendiri di dalam. Atau hanya dua orang, padahal mobilnya bisa muat 7 orang. Kenapa enggak jemput tetangganya? Kenapa enggak jemput kawan-kawannya? Jadi jemaah sekalian, manfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Termasuk cara berdakwah yang paling bagus adalah mengajak orang ke majelis ilmu. Mengajak orang ke majelis ilmu. Iya. Kita akan dapatkan pahala yang sama dengan ustadz yang berdakwah. Karena kita menjadi sebab. Karena kita yang menjadi sebab. Ketika malaikat Jibril datang bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang tanda-tanda kiamat. Malaikat Jibril hanya datang bertanya. Yang menjawab, yang berdakwah, yang menjelaskan adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah malaikat Jibril pergi, Nabi SAW bersabda, "Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Yang tadi itu adalah malaikat Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Padahal yang mengajar siapa? Rasulullah SAW. Tapi Nabi SAW mengatakan, yang mengajari kalian adalah malaikat Jibril. Padahal beliau hanya sekedar bertanya. Kenapa? Karena beliau yang menjadi sebab. Jadi jemaah sekalian, ketika kita menjadi sebab orang menuntut ilmu, maka kita akan dapatkan pahala yang sama dengan ustadz yang menyampaikan ilmu. Iya. Ini harus lebih semangat lagi. Ajak orang-orang untuk menghadiri majelis ilmu. Baik. Kemudian, jemaah sekalian, di dalam ayat ini, surat Yusuf ayat 108, Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita dua kunci utama agar sukses dalam berdakwah. Yang pertama, ilmu. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, ikhlas. Atau yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ilmu. Yang pertama, ikhlas. Ini kunci sukses utama dalam berdakwah. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah. Ini menunjukkan keikhlasan. Dakwah yang ikhlas itu adalah dakwah yang semata-mata mengajak kepada Allah. Adapun kalau kita mengajak kepada selain Allah, maka rusak keikhlasan kita. Dan ini fakta. Banyak orang berdakwah bukan kepada Allah. Kemana dia berdakwah? Kepada organisasinya, kepada golongannya, kepada kelompoknya, kepada yayasannya, kepada komunitasnya, supaya komunitasnya semakin besar. Atau kepada ustadznya, supaya ustadznya makin terkenal. Atau bahkan kepada dunia, kepada harta, dan lain sebagainya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, keikhlasan adalah sebab terbesar hamba mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai setan mengatakan, qala fa bi'izzatika la ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allah berfirman tentang ucapan setan, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan manusia semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Karena hamba yang ikhlas senantiasa mendapatkan pertolongan Allah. Dan dalam berdakwah, kita tugasnya hanya menyampaikan. Selebihnya kita mengharapkan pertolongan Allah. Allah yang memberikan hidayah. Kemudian, kunci sukses dalam berdakwah yang kedua adalah ilmu. Adalah ilmu. Dan ilmu di sini, kata para ulama, mencakup 3 macam ilmu. Yang pertama, ilmu tentang apa yang hendak kita sampaikan. Yaitu Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati jamaah sekalian. Kalau kita menyampaikan selain ilmu, selain Al-Quran atau As-Sunnah, atau tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita sebenarnya bukan berdakwah, tetapi sedang menyesatkan. Hati-hati. Kalau kita mengajar berdakwah, tapi bukan ilmu yang kita sampaikan, bukan Al-Quran, bukan As-Sunnah, atau tidak sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita sedang menyesatkan. Dan hati-hati jemaah sekalian, Sebagaimana orang yang mengajak kepada hidayah, dia akan mendapatkan pahala yang melimpah. Begitu pula sebaliknya, orang yang menyesatkan, dia akan mendapatkan dosa jariah. Kalau diajarin dosa kepada 10 orang, setiap mereka lakukan dosa, mengalir juga kepada dia, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Bayangkan kalau dia mengajarkan kesesatan, divideokan, kemudian viral videonya, subhanallah, berapa banyak yang akan mengikuti kesesatannya. Dia mati pun dosanya masih terus mengalir. Oleh karena itu jamaah sekalian, para ulama ketika mengingatkan orang-orang sesat, hati-hati kamu dengan si fulan, dia sesat, dia mengajarkan yang sesat, kesesatannya ini dan itu. Sebenarnya para ulama itu karena menyayangi orang tersebut. Karena kalau semakin banyak orang mengikuti kesesatannya, dosanya semakin besar. Tapi kebanyakan orang ketika diingatkan kesesatannya, dia malah marah. Dia tersinggung. Pengikutnya apalagi? Kalau ustadz favoritnya yang dikritik, diingatkan kesalahannya, marah-marah dia. Padahal justru jemaah sekalian, mengingatkan kesesatan seseorang, itu tanda cinta kepadanya. Karena makin banyak orang ikut kesesatannya, dosanya makin banyak. Iya. Jadi harus kita pastikan, yang kita sampaikan adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan menyampaikan hadis juga harus hati-hati. Pastikan hadis yang kita sampaikan adalah hadis sahih. Kalau kita sampaikan hadis-hadis lemah atau hadis-hadis palsu, maka kita menyesatkan. Dan Nabi SAW bahkan telah mengingatkan kepada kita, وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi hati-hati. Pastikan hadis yang kita sampaikan, itu hadis sahih. Jangan asal kita terima WhatsApp, langsung kita sebarkan saja. Ya, apalagi di bawahnya ada ancaman. Harus segera disebarkan minimal kepada 10 orang. Kalau tidak, hidup Anda akan sengsara. Jangan takut. Dan jangan terpengaruh. Lihat dulu hadisnya sahih atau tidak. Dan kalau sudah ada ancaman seperti itu pertanda tidak benar. Kenapa? Itu sudah termasuk syirik. Sok tahu perkara gaib. Ya. Dan ini sebenarnya sejak dulu sudah ada. Zaman belum ada HP, dulu pakai kertas. Ya. Katanya pesan dari penjaga makam Nabi Muhammad SAW. Ya. Siapa yang pernah terpengaruh itu? Ya. Fotokopi sebanyak 20. Kalau enggak dilakukan, maka hidup Anda akan sengsara. Iya. Kalau sekarang WhatsApp. Jadi jemaah sekalian, itu ada pesan seperti itu sudah pertanda itu adalah sesat. Karena itu sok tahu perkara gaib. Apa yang akan terjadi masa depan. Itu termasuk kesyirikan, karena hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Baik, harus dipastikan hadisnya sahih. Ini yang pertama, ilmu yang kita butuhkan dalam berdakwah, ilmu tentang apa yang hendak kita sampaikan. Kemudian yang kedua, ilmu tentang cara menyampaikan. Ilmu tentang cara menyampaikan, yaitu dengan hikmah. Kemudian yang ketiga, ilmu tentang kondisi orang yang kita sampaikan dakwah. Kita sampaikan kepadanya dengan cara sesuai dengan keadaan dirinya, dan kita sampaikan pelajaran yang paling dia butuhkan. Baik, ini jemaah sekalian, tiga macam ilmu kata para ulama yang kita butuhkan di dalam berdakwah. Mana jamnya ya? Enggak kelihatan. Oh, di belakang. Baik. Sedikit lagi insyaallah kita ringkas. Ar-rabi'atu, kewajiban yang keempat. As-sabru 'alal adza fihi. Bersabar dalam menghadapi segala kesulitan di dalamnya. Maksudnya kesulitan dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, maupun di dalam berdakwah. Ini sudah sunnatullah, ketetapan Allah. Akan ada ujian dan cobaan. Maka menghadapinya harus dengan kesabaran. Para ulama, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka diuji dengan berbagai macam ujian, dan mereka bersabar. Dan ujian-ujian itu adalah salah satu pintu agar kita mendapatkan pahala sabar yang melimpah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa terhitung. Iya. Jadi jemaah sekalian, makin berat tantangan kita dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkannya, dan dalam mendakwahkannya, maka pahala kesabaran pun akan semakin besar. Jadi ini harus sudah kita pahami. Menempuh jalan ini berarti siap menghadapi ujian dan cobaan. Ini sudah ketetapan Allah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh. Siapa musuh para nabi? Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Satu dengan yang lainnya saling menyesatkan dengan kata-kata yang indah namun menipu. Jadi ini sudah ketetapan Allah. Akan ada orang-orang yang memusuhi apabila kita mengikuti jalan kebenaran. Belum lagi musuh dari dalam diri kita, yaitu hawa nafsu. Dan musuh dari luar diri kita, yaitu setan-setan. Dan Allah katakan, setan-setan itu bisa jadi dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Ini sudah ketetapan Allah. Maka hendaklah kita sabar. Dan hendaklah kita tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencelah. Makanya jemaah sekalian, Allah kabarkan kepada kita di antara sifat orang-orang yang Allah cintai dalam surat Al-Maidah ayat ke-54. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencelah. Ini bagian dari kesabaran. Tidak takut dalam menegakkan kebenaran. Tidak takut celaan manusia. Terus istiqamah. Iya. Jemaah sekalian, kita masuk bagian akhir. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Sekarang dalil 4 kewajiban ini. Kewajiban menuntut ilmu, kewajiban mengamalkan, kewajiban berdakwah, kewajiban sabar. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal asr. Demi masa. Allah bersumpah dengan menyebut demi masa. Dan ini boleh bagi Allah. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Jemaah sekalian, perhatikan pernyataan ini. Allah menyatakan manusia berada dalam kerugian dengan menggunakan 3 kata penguat. Yang pertama, sumpah. Yang kedua, inna. Innal insana. Inna itu adalah sebuah kata untuk memberikan penekanan. Kemudian yang ketiga, lam. Pada lafi. Itu juga huruf untuk memberikan penekanan. Jadi dalam bahasa Arab, di sini Allah menggunakan 3 kata penekan. Sumpah, inna, dan lam. Artinya, apa yang hendak Allah sampaikan ini harus betul-betul kita perhatikan. Innal insana, sesungguhnya manusia. Alif lam di sini kata para ulama, lil istigraq. Untuk mencakup semua jenis manusia tanpa ada pengecualian. Laki-laki, wanita, orang besar, orang kecil, pejabat maupun rakyat, semuanya. Kenapa manusia semuanya benar-benar berada dalam kerugian? Apa itu kerugian? Kerugian itu adalah al-halak, kebinasaan. Apa itu kebinasaan? Kebinasaan itu adalah kesesatan di dunia dan akan mendapatkan azab di akhirat. Jadi, Allah bersumpah, sesungguhnya manusia benar-benar tersesat di dunia dan akan mendapatkan azab di akhirat. Semua manusia tanpa pengecualian. Pengecualian nanti di ayat berikutnya. Siapa mereka yang diperkecualikan? Orang-orang yang memiliki 4 sifat atau 4 amalan. Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini sifat pertama, amalan pertama yang harus kita miliki agar kita selamat dari kerugian, yaitu dari kesesatan di dunia dan azab di akhirat, yaitu beriman. Apa makna beriman di sini? Maknanya adalah mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Yang paling utama tentunya beriman kepada Allah. Kemudian rukun iman yang keenam. Kemudian seluruh ajaran Islam wajib kita imani. Dan jemaah sekalian, iman yang benar adalah iman yang dibangun di atas dasar ilmu. Enggak mungkin kita beriman tanpa menuntut ilmu. Oleh karena itu di sini terkandung kewajiban yang pertama, kewajiban menuntut ilmu. Iya. Ini yang pertama. Wa amilus solihat. Yang kedua, dan beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah amalan yang berdasarkan ilmu, yaitu amalan yang dibangun di atas dua pokok, ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak mungkin ikhlas, tidak mungkin bisa mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali amalan kita dibangun di atas dasar ilmu. Kita belajar, itulah yang kita amalkan. Yang belum kita ketahui, jangan diamalkan. Karena Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Jangan kamu ikuti apa yang kamu belum memiliki ilmu tentangnya. Iya. Ini yang kedua. Maka ini adalah dalil mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Wa tawasau bil haq, dan saling berwasiat dengan kebenaran. Maksudnya berdakwah, mengajarkan kebenaran yang sudah kita ketahui. Inilah dalil kewajiban yang ketiga. Wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Inilah dalil kewajiban yang keempat, yaitu kewajiban bersabar. Dan jemaah sekalian, ulama juga mengatakan sabar yang kita butuhkan di dalam tiga perkara. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi hal-hal yang menyulitkan dalam hidup kita. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian, sebagai penutup, penulis menukil ucapan ulama tentang ayat ini. Beliau menukil dari Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa Imam Syafi'i? Sudah kita ketahui semuanya. Imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali surat ini, maka sungguh telah mencukupi mereka. Perhatikan jemaah sekalian, pentingnya memahami surat ini dan kewajiban yang terkandung di dalamnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya surat ini saja yang Allah turunkan untuk menjelaskan apa kewajiban kita, maka sudah cukup. Sudah cukup. Maksudnya kata para ulama, sudah cukup secara global. Seandainya Allah hanya menurunkan satu surat ini untuk menjelaskan kewajiban kita, sudah cukup. Karena dalam surat ini sudah tercakup semua kewajiban kita. Menuntut ilmu, mengamalkan, mendakwahkan, dan sabar. Itu saja yang Allah persyaratkan atas kita agar selamat dari kesesatan di dunia dan lepas dari azab di akhirat. Dalam riwayat yang lain, Imam Syafi'i berkata, "Lau tadabbara an-nasu hadhihi surah lawasi'athum." Seandainya manusia mentadabburi surat ini, maka mencukupi mereka. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau juga menukil dari Imam Al-Bukhari, Imam besar Ahlus Sunnah, penulis Sahih Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau. Dalam sahih beliau, beliau telah meletakkan sebuah bab khusus yang beliau beri judul bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ini dalil tambahan di samping surat Al-Asr, dalil tambahan untuk kita berilmu sebelum berucap dan beramal atau sebelum beribadah adalah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fa'lam, ketahuilah, berilmulah. Jadi dimulai dengan berilmulah. Bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dhanbik, dan mohon ampunlah atas dosamu. Surat Muhammad ayat ke-19. Kata penulis, fabada abil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka dalam ayat ini Allah mulai dengan ilmu sebelum ucapan, yaitu ucapan la ilaha illallah, dan amal, yaitu memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita telah selesai dari muqaddimah kitab Thalathatul Usul bagian yang pertama. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Pahala apa saja Ustaz yang akan hilang karena lalai tidak mendengar saat ayat dan hadis dibacakan? Di dalam ayat tidak disebutkan pahala apa saja. Kita enggak bisa memastikannya. Allah mengatakan antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau kalian mengangkat suara berisik saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara, maka akan terhapus amalan-amalan kalian dan kalian tidak merasakannya. Kalau kita tahu berarti kita rasa dong. Dalam ayat ini dikatakan kalian tidak merasakannya. Artinya kita enggak bisa tahu pasti amalan mana yang hilang. Iya. Sekali lagi jemaah sekalian, walaupun hadis ini atau ayat ini berbicara tentang orang yang mengangkat suara di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ayat ini kata para ulama masih berlaku sampai hari ini. Kapan berlakunya? Ketika hadis-hadis Nabi SAW dibacakan, lalu kita berisik. Iya. Bila dulu pernah mengajak kepada kesesatan, namun kita lupa kepada siapa saja kesesatan itu disampaikan, bagaimana cara bertobat darinya? Pertama, penuhi dulu syarat-syarat tobat. Penuhi dulu syarat-syarat tobat, yaitu ikhlas karena Allah, kemudian meninggalkan dosa itu, kemudian menyesalinya, kemudian bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Kemudian bertobatnya masih pada waktunya, yaitu sebelum kematian datang menjemputnya. Kemudian, kalau tahu orang yang pernah kita sesatkan, kita sampaikan kepadanya. Kita sampaikan kepadanya. Iya. Tapi kalau tidak tahu, maka kita sampaikan saja secara umum. Mudah-mudahan sampai kepada dia. Apalagi kalau dosa itu kita lakukan secara umum. Iya. Tapi kalau orang banyak tidak tahu kita melakukan dosa itu, enggak perlu kita katakan saya bertobat. Cukup kita mengatakan itu salah. Iya. Karena kalau kita mengatakan saya bertobat, nanti orang akan mengetahui aib-aib kita di masa lalu. Iya. Dan itu tidak boleh menceritakan aib-aib kita di masa lalu. Iya. Cukup kita katakan, kita jelaskan bahwa itu adalah dosa salah, maka insya Allah itu mencukupi. Dan ini perlu dilakukan, sebagaimana dulu para ulama juga seperti itu. Abul Hasan al-Asy'ari, rahimahullah ta'ala, beliau ketika bertobat, maka beliau naik ke atas mimbar, dan beliau mengumumkan taubatnya. Karena beliau dulu orang yang diikuti, orang yang banyak pengikutnya. Walaupun sayangnya ternyata orang yang sudah terlanjur mengikuti akidah-akidahnya yang menyimpang sampai hari ini masih banyak, sudah terlanjur tersebar. Yang penting kita sudah usaha. Semoga Allah memaafkan kita yang sudah terlanjur tersebar. Iya, wallahu alam. Apakah dengan rajin datang ke kajian bisa dibilang dapat hidayah? Iya, itu termasuk hidayah. Menuntut ilmu adalah hidayah yang Allah berikan kepada seseorang. Karena menuntut ilmu amal soleh. Menuntut ilmu adalah amal soleh. Sekaligus menuntut ilmu itu adalah usaha agar Allah menambahkan hidayah kepada kita. Dengan menuntut ilmu, maka kita berarti sedang berusaha agar Allah menambahkan hidayah kepada kita. Karena dengan menuntut ilmu, kita akan bisa mengamalkan yang benar. Kalau kita enggak belajar, bagaimana caranya kita beramal? Jadi kita menuntut ilmu agar kemudian kita amalkan apa yang telah kita pelajari. Ana dalam proses pelunasan hutang kartu kredit dengan per bulan 100 ribu. Sudah tidak pernah dipakai lagi. Apakah masih dibilang riba selama cicilan? Dari awal sudah riba kan? Dari semenjak menyetujui dari semenjak menyetujui transaksi riba, itu sudah dosa menyetujui riba. Iya, walaupun kita mungkin tidak terlambat bayar sehingga tidak kena denda, tapi kita sudah setujui aturannya, kalau terlambat bayar nanti kena denda, itu sudah dosa riba. Menyetujui riba, menyetujui perbuatan dosa, maka itu juga adalah dosa. Iya. Jadi setelah selesai jangan dilanjutkan lagi, dan yang paling utama adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Bagaimana hukumnya datang ke kajian tanpa pamit kepada suami? Karena sedang ada masalah. Ya, enggak boleh ya, harus pamit. Bagaimana cara seorang wanita untuk berdakwah? Berdakwah itu adalah menyampaikan Al-Quran dan menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah berdakwah. Itulah berdakwah. Masalahnya, ketika mau berdakwah, ayatnya belum hafal, hadisnya lupa. Maka di sini jemaah sekalian, pentingnya untuk menghafal. Kita akan semakin baik berdakwah kalau kita hafal. Iya. Walaupun tidak menghalangi kita berdakwah walaupun belum hafal. Yang penting kita tahu ada ayatnya, ada hadisnya. Kita sampaikan. Yang benar begini, yang itu salah. Kita tahu ada ayatnya, kita tahu ada hadisnya, walaupun belum kita hafal, maka boleh. Tapi yang terbaik tentunya kalau kita menyampaikan dalilnya. Iya. Itulah berdakwah. Adapun yang lain-lain itu adalah penunjang dalam berdakwah. Contohnya apa jemaah sekalian? Sangat menunjang kita dalam berdakwah, yaitu berakhlak mulia. Kalau kita berakhlak buruk, bagaimana orang mau mengikuti dakwah kita? Dan termasuk akhlak mulia adalah kita membantu orang, memberi hadiah, bersedekah kepadanya. Ini akan melembutkan hatinya untuk menerima dakwah kita. Bahkan jemaah sekalian, pernah Nabi SAW memberikan hadiah kepada orang kafir Arab Badui kurang ajar. Kurang ajar. Enggak punya adab. Ketika dia berjumpa dengan Nabi SAW, tidak ada basa-basi, suaranya keras, langsung panggil nama, "Wahai Muhammad, berikan saya harta." Apa yang dilakukan Nabi SAW jemaah sekalian? Beliau berikan kepadanya kambing sebanyak satu lembah. Enggak tanggung-tanggung dikasih. Beliau berharap dengan itu hatinya menjadi lembut untuk menerima Islam. Ternyata jemaah sekalian, orang itu langsung pulang ke kampungnya. Sampai di kampungnya dia teriak, "Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam semuanya. Karena Muhammad memberikan sedekah tanpa takut jatuh miskin." Rupanya itu yang membuat dia terpesona. Ngasih sedekah enggak tanggung-tanggung. Seandainya orang itu dikasih 10 ekor saja, dia sudah senang. Tapi Nabi SAW mengasihnya satu lembah. Satu lembah isinya kambing, dikasih semuanya kepada dia. Dan ternyata dia semacam pembesar di kampungnya. Jadi dia bisa manggil orang-orang untuk masuk Islam. Apalagi jemaah sekalian, kalau kita berbuat baik, bersedekah kepada keluarga kita, maka lebih banyak lagi kebaikan kita dapatkan. Kita sudah dapat pahala sedekah, dapat juga pahala silaturahmi, dan ketika kita berdakwah mereka ikut, tentu kita dapat pahala dakwah. Iya. Bagaimana hukum meminta didoakan kebaikan dari orang lain? Jawabannya boleh, dengan 3 syarat. Yang pertama, orang itu masih hidup. Minta kepada orang mati adalah syirik. Yang kedua, orang itu hadir. Hadir dalam artian kita bisa berkomunikasi dengannya. Bukan seperti kita ada di sini, misalkan orang itu entah di mana, lalu kita bermohon kepadanya. Seakan-akan dia maha mendengar seperti Allah. Maka itu adalah syirik. Kemudian syarat yang ketiga, dia adalah orang soleh dan orang soleh beneran. Bukan dukun. Ya. Ada orang dianggap sebagai kiai, padahal dukun. maka minta kepada dukun, menggunakan jasa dukun adalah kesyirikan. Bagaimana sikap saya terhadap seseorang yang duduk di majelis ilmu, tetapi dia malah membaca zikir, doa, komat kamit mulutnya, dan mengeluarkan suara walaupun kecil seperti sedang berzikir, dan sikap dia tersebut mengganggu konsentrasi dalam mendengarkan materi. Nasihati dia, ingatkan, ketika khutbah Jumat sekalipun, khutbah Jumat itu kan kita gak boleh bicara, tapi kita tetap ingatkan orang yang ngomong dengan gerakan. Ya, misalkan kita kasih isyarat begini kan, diam. Yang terlarang dalam khutbah Jumat adalah bicara. Gak boleh kita katakan, diamlah. Tapi dengan isyarat. Iya. Kalau ada orang yang tidur, kita bangunkan dengan gerakan. Dicolek. Dicolek gak mempan, dicubit. Iya. Tapi jangan keras-keras cubitnya. Jadi harus kita berikan nasihat. Harus kita tegur. Ya. Nah, lihat kiri kanan nih, kalau ada yang tidur, ya, bangunkan. Kalau di majelis seperti ini, boleh bicara ringan. Bicara ringan boleh. Diam. Kita katakan, ya akhi tolong diam, perhatikan. Tapi kalau khutbah Jumat gak boleh, hanya dengan isyarat. Iya. Jadi harus kita ingatkan. Tapi kalau dia gak mau diam juga dan kita terganggu, ya sudah pindah tempat saja. Supaya kita tidak terganggu, pindah tempat saja dan doakan dia semoga dapat hidayah. Iya. Alhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari. Terakhir, Pak. Baik, Pak. Saya sudah pahami pertanyaannya. Jamaah sekalian, dulu para pendiri bangsa kita yang Muslim, ketika mereka merumuskan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dan mereka Muslim, kira-kira apa yang ada di benak dia? Yang dimaksud dengan Tuhan yang Maha Esa, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang lain. Ketuhanan yang Maha Esa. Allah yang Esa, yang satu. Mungkin kata ketuhanan itu bisa ditafsirkan macam-macam. Pakai awalan ke, kemudian an terakhir, tapi perhatikan lanjutannya, yang Maha Esa. Yang Maha Satu. Iya, Pak, saya sudah paham. Baik. Iya. Baik, saya sudah paham. Saya sudah ngerti maknanya. Yang Bapak maksud saya sudah paham. Kita enggak peduli. Mereka mau tafsirkan banyak, terserah. Yang penting bagi kita kan penafsiran sesuai agama kita. Terserah mereka mau tafsirkan ketuhanan berarti Tuhan itu banyak. Sama dengan kepulauan berarti pulau banyak. Terserah mereka. Keyakinan mereka, penafsiran mereka, tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Tapi kita menafsirkan sesuai dengan agama kita. Dan tidak mungkin, saya anggap tidak mungkin, saya kira tidak mungkin. Pendiri bangsa kita yang Muslim, ketika dia merumuskan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, lalu bayangannya, atau yang dia maksudkan adalah Tuhan yang banyak. Tidak, enggak mungkin. Pasti dia maksudkan Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, iya, saya sudah paham, Pak. Intinya adalah terserah saja. Mereka mau nafsirkan banyak, terserah. Yang penting kita jangan tafsirkan banyak. Kita jangan tafsirkan banyak. Iya. Kita tafsirkan sesuai dengan ayat yang sudah jelas. Qul huwallahu ahad. Apa yang kurang jelas di situ? Katakan Allah itu esa. Dan yakin pasti. Yang muslim yang merumuskan Pancasila itu yang dia yakin adalah Allah yang esa. Kalau sekarang orang menafsirkan ketuhanan berarti banyak, terserah dia. Maka dia menjadi musyrik. Dia menjadi kafir. Kalau dia muslim, lalu dia tafsirkan begitu, dan dia imani kebenarannya, dan dia percaya, maka dia menjadi musyrik, menjadi kafir. Kalau dia tafsirkan Pancasila seperti itu. Iya. Jadi, yang sebenarnya yang mengamalkan Pancasila hanya umat Islam. Yang mengimani Tuhan yang esa, yang satu. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Barangkali kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.